الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد kita lanjutkan materi kita di kitab Sahih Bukhari dan kita memasuki bab yang ke-37 dari kitab Janaiz. Pada bab yang ke-37, Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala beliau memberikan judul bangun bab Ma yunha anil halq inda musibah. Bab larangan menggundul rambut tatkala ditimpa musibah. Dan ini merupakan perkara yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang merupakan kebiasaan orang-orang jahiliyah. Dan dalam bab ini beliau menyebutkan hadis Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala an. Qala rahimahullahu ta'ala wa qala Al-Hakam ibn Musa قال حدثنا يحيى بن حمزة عن عبد الرحمن بن جابر أن القاسم بن مخيمرة حدث قال حدثني أبو بردة ابن رضي الله تعالى قال وجع أبو موسى وجع فغشي عليه ورأسه في حجري في حجر امرأة من أهله فلم يستطع أن يرد عليها شيئا فلما أفاق قال رضي الله تعالى أنا بريء ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بريء من الصالقة والحالقة والشاقة. Dari Abu Burda putranya Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala an, dia menceritakan bahwasanya pada suatu ketika Abu Musa Al-Ash'ari, ayahnya Abu Burda, wajian sakit, fagushi ali, dan dikarenakan parahnya sakit yang beliau hadapi, beliau sampai pingsan. Dan ketika beliau pingsan, kepala beliau berada di pangkuan salah seorang wanita dari keluarganya. Pangkuan istrinya. Kemudian ketika mengetahui Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala an pingsan tidak bergerak, istrinya sahat berteriak. Dan ini biasa terjadi pada kaum wanita ketika mereka menghadapi perkara yang besar, terutama musibah kematian, mereka biasa berteriak. Falam yastati yarudda 'alaiha syai'a, dan pada waktu itu Abu Musa tidak mampu untuk melakukan apapun juga, tidak mampu menegur apa yang dilakukan oleh istrinya. Falamma afaq, ketika beliau tersadar dari pingsannya, beliau mengatakan, ana bari'un mimman bari'a minhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku berlepas diri dari orang yang berlepas diri darinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau berkata, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bari'a min as-saliqah wal haliqah wasyaqah. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari as-saliqah, wanita yang suka berteriak, mengeraskan suara ketika tertimpa musibah. Wal haliqah, dan juga aku berlepas diri dari wanita yang suka menggundul rambutnya ketika ditimpa musibah. Wasyaqah, dan wanita yang suka merobek-robek bajunya ketika ditimpa musibah. Ini hadis Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala. Isinya larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari melakukan niyah ketika diuji dengan kematian, meratapi orang yang meninggal, baik dengan mengangkat suara, berteriak-teriak, meronta-ronta, atau menggundul kepalanya, kadang menarik-narik kepalanya, rambutnya, dan juga merobek-robek bajunya. Semuanya dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan juga dari sini kita bisa mengetahui bagaimana sahabat yang mulia Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala, beliau sampai dalam keadaan sakitnya berusaha untuk terus membimbing keluarganya, tidak membiarkan keluarganya berbuat maksiat terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika beliau sakit sampai pingsan, ketika mengetahui keluarganya melakukan perkara dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, terkadang sadar beliau mengatakan, ana bari'un mimman bari'a minhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku berlepas diri dari orang yang berlepas diri darinya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pengingkaran beliau terhadap kemaksiatan yang terjadi di keluarganya. Ini adalah kewajiban kita semuanya. Allah merintah kita untuk menjaga keluarga kita dari adab neraka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Dan di antara bentuk penjagaan kita terhadap keluarga kita adalah dengan mencegah mereka dari berbuat maksiat terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Bab selanjutnya sama, bab laisa minna man darabal hudud. Bab bukan dari golongan kami, bukan dari golongan Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang suka menampar pipi ketika mendapatkan musibah. Selagi ini min amal al-jahiliyah, perbuatan orang-orang jahiliyah, dan biasanya melakukanlah kaum wanita. Qala haddatsana Muhammad ibn Bashar wa Bundar. Qala haddatsana Abdurrahman wa Abdurrahman ibn Mahdi al-Imam. Qala haddatsana Sufyan. Kita dapatkan Abdurrahman ibn Mahdi an Sufyan sahih Bukhari, Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan bin Sa'id, Anil A'mash wa Sulaiman ibn Mihran, An Abdullah ibn Murrah, An Masruq wa Masruq ibn Ajda, An Abdullah wa Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, Anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, qal, laysa minna man daraba al-hudud, wa syaqal juyub wa da'a bidawal jahiliyah. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukan dari golongan kami orang yang memukul pipi atau menampar pipi ketika ditimpa musibah. Begitu pula syaqal juyub, merobek kerah baju ketika ditimpa musibah. Wada bidawal jahiliyah, dan orang yang mengatakan atau menyeru dengan perkataan orang jahiliyah. Yang mana orang jahiliyah ketika ditimpa musibah mereka mengatakan perkataan yang mungkar. Baik itu wajabala, wa'abuda, atau semisalnya. Meratapi orang yang meninggal. Dan ini semuanya sekali lagi dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kewajiban kita ketika ditimpa musibah adalah ridha dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Segera sadar bahwasanya apa yang terjadi merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang tidak mungkin dirubah. Kemudian ia bersabar menghadapi ketetapan tersebut. Bahasanya sama, bab ma yunha minal wail wa da'wal jahiliyah inda musibah. Bab larangan dari mengucapkan wail, celaka aku, kenapa kau meninggal, dan ucapan sejenisnya, wa da'wal jahiliyah, dan perkataan orang-orang jahil yang mereka biasa katakan ketika melihat musibah. Qala haddatsana Umar bin Hafs, qala haddatsana Abi Hafs bin Ghiyath, qala haddatsana Al-A'mash an Abi bin Murrah an Masruq an Abdullah radhiyallahu ta'ala an qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, laisa minna man daraba al-hudud wa syaqqa al-juyub wa da'a bid'awal jahiliyah. Kemudian bab berikutnya, bab man jalasa inda musibah yu'rafu fihi al-huzn. Bab seseorang yang duduk tatkala tertimpa musibah dan terlihat darinya rasa sedih. Apa ini mengurangi nilai kesabaran dan keridhaan yang terhadap Allah Subhanahu wa taala? Maka jawabannya tidak. Sedihnya hati dan berurainya air mata ketika ada musibah itu tidak bertentangan dengan sabar dan ridha dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hal ini terjadi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau merupakan orang yang paling bersabar dan orang yang paling ridha dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan beliau mengatakan, innaha rahmah ja'alallahu ta'ala fi qulubi ibadi wa innama yarhamullahu min ibadi rahama. Nabi mengatakan bahwasanya linangan air mata ketika ditinggal wafat oleh keluarganya merupakan rahmat yang Allah jadikan pada hati hambanya, dan Allah hanya merahmati hambanya yang memiliki sifat rahmat. Dan beliau menyebutkan dua hadis dalam bab ini. Qala haddatsana Muhammad bin Musanna, qala haddatsana Abdul Wahhab, Abdul Wahhab bin Abdul Majid Al-Thaqafi, qala sami'tu Yahya wa Yahya bin Sa'id Al-Ansari madkuran fi Fathul Bari, qala akhbaratni Amrah, qala sami'tu Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat, لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قتل ابن حارثة وجعفر ابن رواحة وجعفر وابن رواحة جلس يعرف فيه الحزن وأنا أنظر من صائر الباب شق الباب فأته رجل فقال إنني ساجعفر وذكر بكاه فأمره أن ينههن فذهب ثم أتاه ثانية لم يطعنا فقال إنههن فأتاه ثالثة قال والله غلبننا يا رسول الله فزامت وقال فاهث في أفواهنا تراب فقلت أرجم الله أنفك لم تفعل ما أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تترك رسول الله صلى الله عليه وسلم من العمى. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha beliau mengkhabarkan bahwasanya tatkala datang khabar kematian Zaid bin Harithah dan Ja'far bin Abdul Muttalib dan Ibn Rawahah kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, jalasa yara fil huzn. Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk dan terlihat padanya kesedihan. Duduk sampai merenung dalam keadaan sedih. Dan Aisyah mengatakan, dan aku melihatnya min sa'iril bab, ayshaqil bab. Aku melihat tersebut dari celah pintu yang ada di rumahku. Aisyah memperhatikan suaminya Rasulullah SAW dan beliau melihat bahwa Nabi SAW sedang duduk termenung, terlihat sedih ketika sampai berita wafatnya orang-orang yang beliau cintai, itu Zaid bin Harithah dan Ja'far serta Ibn Rawahah. Kemudian ketika beliau sedang duduk dalam keadaan sedih, datang salah seorang sahabatnya dan mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya kaum wanita di keluarga Ja'far, mereka sedang menangis. Dan menangisnya, kerja dari siak hadis ini, menangis dalam keadaan melampaui batas, yaitu menyerupai keadaan orang-orang jahiliyah, mengangkat suara dengan tangisannya. Maka Nabi SAW memerintahkan sahabat tersebut an yanhahun, agar melarang mereka melakukan hal tersebut. Maka dia pun melaksanakan tugas Nabi SAW. Ia pergi dan melarang keluarga Ja'far untuk menangisi Ja'far. Kemudian datang untuk kedua kalinya menghadap Nabi SAW dan mengkhabarkan lam yutina, bahwa mereka tidak mentaati larangan tersebut. Mereka tetap menangis. Maka Nabi mengatakan inhahun, larang mereka. Maka dia pun kembali melarangnya, tapi laporannya sama, bahwasanya lam yutaina, mereka tidak mentaatinya. Sampai Nabi mengatakan tiga kali, memerintahkan tiga kali, dan yang terakhir mengatakan wallahi ghalabna ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kami tidak mampu berbuat apa-apa. Mereka tetap menangis, sekalipun sudah dilarang sampai tiga kali. Maka Aisyah mengatakan, Nabi berkata kepada sahabat tadi, fahthu fi afwahina turab. Karena sumpal atau lemparkan di mulut-mulut mereka tanah. Supaya mereka berhenti dari tangisan tersebut. Maka aku mengatakan, Aisyah mengatakan, mencela sahabat tadi, argamallahu anfak, semoga hidungmu tersungkur di tanah. Kalimat sad, lam tatal ma'amaraka rasallam, walam tatal rasallam fil ana. Kata kamu tidak bisa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW, itu menghentikan tangisan Ja'far, sebagaimana kamu tidak membiarkan Nabi SAW minal ana, dari kelelahannya. Beliau sedang sedih, kemudian ditambah kesedihanmu dengan kesedihannya dengan perbuatanmu. Kemudian istilahnya qala hadatsana Amr bin Ali, qala hadatsana Muhammad bin Fudail, Qala hadatsana Asim al-Ahwal an Anas radhiyallahu ta'ala an qala qanata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahra hina qutila al-qurra fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hazina huzna qat ashadda min. Dari Anas Malik radhiyallahu ta'ala an, beliau mengkhabarkan tatkala sahabat beliau yang mulia yang jumlahnya 70 orang yang dikatakan qurra gugur dibunuh dengan cara khianat oleh orang-orang musyrik, Nabi sallallahu alaihi wasallam makan kunut selama 1 bulan. Kemudian kata beliau, aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terlihat sedih dari lebih dari kesedihannya pada saat itu. Pada saat 70 orang sahabatnya yang mulia dengan qurra, para penghafal Al-Quran yang beliau utus untuk menjaga Al-Quran, tapi dikhianati oleh orang musyrik, mereka dibunuh, maka Nabi SAW berdoa dengan kebinasaan untuk para pengkhianat tersebut. Dan beliau terlihat sedih dengan kejadian tersebut. Sampai Anas mengatakan, aku tidak pernah melihat Nabi SAW terlihat sedih seperti sedihnya saat itu. Ini beberapa bab yang kita baca dari Kitabul Janais, bab yang ke-37 sampai bab yang ke-40, yang mana semuanya isinya bahwasanya ketika kita ditimpa musibah, wajib bagi kita untuk menerima ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala, beriman dan ridha dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala, dan wajib bagi kita untuk bersabar menghadapi ujian tersebut, dan tidak boleh bagi kita melakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah ketika mendapatkan musibah, baik itu dengan berteriak-teriak, meronta-ronta, atau merobek baju, atau menampar pipi, atau menarik rambut, atau bahkan menggunuli rambut ketika mendapat musibah. Ini semuanya pernah dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan kewajibannya adalah bersabar. Sebenarnya faedah yang bisa kita ambil pula bahwasanya tidak bertentangan dengan kesabaran, bukan merupakan bagian dari keluh kesah, dan tidak bertentangan dengan menerima takdir Allah subhanahu wa ta'ala, dan bukan bagian dari tidak ridha dan ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala ketika seorang tiba musibah kemudian merasa sedih sampai terlihat sedih di wajahnya atau meneteskan air mata ketika melihat musibah atau menangis dan terkadang terdengar isakan tangisannya, itu tidak bertentangan dengan kesabaran. Bahkan tadi sudah kita lalui, Nabi ketika ditimpa musibah, ditinggal wafat oleh putranya atau putrinya dan juga sebagian sahabatnya, beliau menangis dan beliau bersedih. Kita jumpa, subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Thank you.